sebelah sana. Nampaklah kini pantai bahagia. Dan sedikit ragut hatiku dan itu berdebar-debar hatiku tak sabar. Kedakut hatiku dan itu berdebar-debar hatiku tak sabar. Besar harapanku.